بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan syarah kitab التوحيد باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى dalam syarahnya ya, Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah mengatakan qauluhu babu qaulillahi ta'ala al-ayah. Jadi judulnya di sini adalah petikan dari ayat di surat Al-A'raf ayat 190 terkait dengan nanti akan ada syarahnya. Ini ayat ini membahas tentang siapa gitu ya. Kalau ayat sebelumnya tentang Adam. Tentang Adam dan Hawa. Tapi apakah ayat ini berkaitan dengan Adam dan Hawa? Ada khilaf di kalangan ahli tafsir. Qala Imam Ahmad rahimahullahu fi ma'na hadhihi al-ayah. Di sini Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam syarahnya menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri an Samurah عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ولدت حواء ketika حواء melahirkan طاف بها إبليس. إبليس mengelilinginya, mengelilingi حواء, mengitari حواء. وكان لا يعيش لها ولد. Dan sebelum melahirkan ini, حواء ini kalau punya anak tidak panjang umurnya. حواء itu siapa sih? Ya, orang kita bilang Hawa, Adam dan Hawa. Namanya Hawa. Ya. Bukan Hawa. Kalau Hawa itu ya Hawa ini. Ya. Hawa nafsu. Hawa yang betul ya. Itu istrinya Adam alaihissalam, ummuna, ya. Ibunda kita. Sebelum memiliki anak yang dibahas ini, anak-anaknya dia itu enggak ada yang panjang umur. Faqala, maka iblis bisikin kepada Hawa, samihi Abdul Harith, namai saja anakmu ini Abdul Harith. Harith itu bukan nama Allah. Al Harith itu bukan nama Allah. Jadi di sini ada unsur penghambaan kepada selain Allah. Fa innahu ya'ish, nanti dia akan panjang umur. Kalau dinamai Abdul Harith, fasammathu Abdul Harith fa'ash, dinamai oleh Hawa sebagai Abdul Harith dan panjang umur. Wa kana dhalika min wahyi syaitani wa amrih, dan ini berdasarkan wahyu di sini maksudnya bisikan dari syaitan. Tapi hadis ini dhaif, hadis yang dhaif. Di antara sebab kedhaifannya adalah karena di sanadnya terdapat Hasan. Hasan di sini adalah Al-Basri dari Samurah. Riwayatnya Hasan dari Samurah itu kebanyakan mursal alias munqati', kecuali hanya 4 hadis, dan ini bukan salah satu dari 4 hadis itu. Wal Imam Hasan Al-Basri ma'rufun bi kathratil irsali wat tadlis. Imam Hasan Al-Basri terkenal sering atau banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mursal, baik mursal bimakna munqati' atau mursal bimakna dia langsung menisbatkan kepada Rasulullah tanpa menyebutkan siapa perantaranya. Dan perantaranya belum tentu sahabat. Belum tentu sahabat Nabi. Kalau perantaranya sahabat Nabi enggak masalah. Tapi perantaranya mungkin tabi'in lain, kita enggak tahu siapa. Di samping itu Al-Imam Hasan Al-Basri juga terkenal suka melakukan tadlis. Tadlisnya ya meriwayatkan dengan sirah an'anah yang bisa bermakna pakai perantara, bisa juga bermakna tanpa perantara. Dan kalau sudah terkenal banyak melakukan tadlis, maka an'anahnya itu secara kaidah tidak bisa diterima begitu saja. An'anah tahu enggak? An fulan, an fulan. An itu artinya dari. Secara bahasa dari itu apa harus langsung? Enggak kan? Enggak. Ini surat dari presiden untuk saya. Apakah langsung dari presiden atau pakai perantara? Pasti pakai perantara. Kan biasanya ditulis kan toh presiden kita. Enggak nulis sendiri kan? Ada perantara. Mungkin sesneknya, sekretaris negaranya yang menuliskan atas nama presiden. Jadi tidak harus langsung. Wahakadha rawahu Ibnu Jarir an Muhammad ibn Bashar Bundar an Abdul Samad ibn Abdul Warith bihi. Tayyib. Nah, ala kulli hal hadits ini didhaifkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Syekh Al-Albani. Nah, dua orang itu ya. Ibnu Katsir dan Syekh Al-Albani mendhaifkan riwayat ini. Nah. Nah, ada tafsiran lain. Tadi kan saya sudah bilang, yang pertama ayat ini dikaitkan dengan Adam. Karena memang siaknya, kontesnya awalnya membahas tentang Nabiullah Adam. Kalau antum baca ayat sebelumnya, jelas sekali memang itu Adam. Sampai dalam ilmu tafsir dikenal al-mausul lafzan al-munqati' al-mafsul ma'nan. Jadi Suyuti dalam al-itqan fi ulumil Quran menggolongkan ayat ini ke dalam salah satu cabang dari ilmu Al-Quran, yakni al-mausul lafzan al-mafsulu ma'nan. Secara lafad, kalau dilihat bagian awal dengan bagian akhir, nyambung memang satu ayat. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Nyambung. Yang dibahas dua orang, di sini juga yang dibahas dua orang. Ayat sebelumnya jelas kaitannya dengan Adam dan Hawa. Oleh karena itu ada sebagian yang memaknai ayat ini juga kaitannya antara Adam dengan Hawa. Mereka berdasarkan kepada riwayat yang dhaif ini. Tapi ada yang memaknai enggak, walaupun lafadznya itu mausul, nyambung, tapi maknanya mafsul, terpisah. Ayat yang pertama membahas Adam dan Hawa, ayat yang kedua bahas musyrikin. Bukan mereka yang dibahas. Ya. Qal Ibnu Jarir, haddathana Ibnu Waki'in, qala haddathana Suhail Ibnu Yusuf an Amr, anil Hasan. Masuk atau merujuk lagi ke Al-Hasan Al-Basri. Ini langsung dari kalamnya Hasan Al-Basri. Ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Apa artinya kata Hasan Al-Basri rahimahullah, kana hadza fi ba'di ahli al-milal wa lam yakun bi Adam. Penggalan atau ayat ini berkaitan dengan salah satu pengikut suatu ajaran terdahulu, tapi bukan berkaitan dengan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi, salah satu tokoh tabi'in juga. Qal kana al-Hasan yaqul, lagi-lagi dari Hasan Al-Basri, konon Hasan mengatakan terkait tafsiran ayat ini, humul yahud wan nasar. Ayat ini berkaitan dengan Yahudi dan Nasara. Razaqahumullahu auladan fahawadu wa nassaru. Allah memberi rezeki mereka berupa anak keturunan, tapi mereka bukannya bersyukur kepada Allah dan mengarahkan anaknya ini menjadi ahlul tauhid, diarahkan untuk menjadi pengikut ajaran Yahudi atau pengikut ajaran Nasara. Hadza isnadun sahihun anil Hasan. Sanad penafsiran ini sahih sampai kepada Hasan Al-Basri. Qala Al-Imad Ibnu Katsir, sahibu tafsir, mengatakan ada satu athar lagi dari Ibnu Abbas di sini yang mengatakan kanat Hawa talidu li Adam alaihi salam auladan fatu'abbiduhum lillah wa tusammihim Abdullah wa Ubaidullah wa nahwa dhalik. Ini masih berkaitan dengan Adam. Jadi ada dua ya. Ima dikaitkan dengan Adam, dan kaitannya dari sisi mana kok ini dianggap mengandung unsur syirik, karena menamai seorang anak dengan dinisbatkan kepada hamba, tapi bukan hambanya Allah, Abdul Harith. Jadi Adam itu dulu punya anak dinamai Abdullah, Ubaidullah, dan yang semisalnya. Dinisbatkan kepada salah satu di antara nama Allah. Fayusibuhumul maut. Lagi-lagi anaknya itu yang dinamai Abdullah, Ubaidullah, dan semisalnya itu meninggal dunia. Fa'atahuma iblis. Iblis datang kepada mereka berdua. Siapa berdua ini? Adam dan Hawa. Faqal, ama innakuma law tusammiyanihi bighairi alladhi tusammiyanihi la'ash. Kalau kalian berdua menamai anak kalian dengan nama yang lain, bukan yang biasa kalian pakaikan untuk anak-anak kalian sebelum ini, insyaallah dia akan panjang umur. Fawaladat lahu rajulan. Akhirnya dia punya anak lagi. Hawa ini memiliki anak dari Adam. Fasammahu Abdul Harith. Dinamai sebagai Abdul Harith. Fafihi anzalallahu walladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, di sini asar ini dari jalur yang lain. Lain dengan yang pertama. Yang pertama itu hadisnya marfu'. Hasan an Samurah anin Nabi. Yang marfu' ini dhaif. Bagaimana dengan asar? Asar ini kan mandek sampai siapa sanadnya? Ibnu Abbas. Dalam kaidah ilmu hadis, kalau sahabat mengatakan ayat ini turun kronologinya begini, ini termasuk dihukumi sebagai hadis marfu'. Di sini jelas sekali, fafihi anzalallah. Terkait peristiwa ini Allah menurunkan ayat huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin, ya, dan seterusnya 189 dan ayat yang berikutnya 190 itu. Cuman lagi-lagi ada muskilah, ada Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini alladhi yadhhar li adalah sahibu sirah. Muhammad bin Ishaq yang terkenal penulis sirah Nabawiyah itu ya, sirah Ibn Ishaq itu. Dan Ibn Ishaq ini termasuk mudallisin juga. Di sini dia mengatakan an Dawud Ibn al-Husain. Ya, masalahnya di sini Ibn Ishaq ini mudallis, sehingga kalau dia mengatakan an enggak bisa langsung diterima. Tapi ala kulli hal, dalam bab tafsir itu para ulama tidak terlalu saklek. Jadi validitas sanad tafsir itu lebih longgar daripada validitas sanad hadis. Kalau kita mau sikapi kitab-kitab tafsir dengan ilmu hadis, nanti habis tafsirnya ya. Memang para ulama yatasahalun fit tafsir. Kita sehalun itu artinya berlonggar-longgar, tidak ketat syaratnya dalam menerima sanad-sanad yang berkaitan dengan tafsir. Tafsirnya Ibnu Abbas, tafsirnya siapa ya, Ibnu Zubair dan yang semisalnya Ibnu Mas'ud, itu sanad-sanadnya kebanyakan ya ada sedikit masalah, tapi memang mereka itu ahli di bidang tafsir. Ya, jadi dalam keahlian itu mereka masih bisa diterima. Ala kulli hal, ini kaitannya bukan syirik asghar maupun syirik akbar, tapi syirik dalam penamaan. Ya, syirik dalam penamaan. Bukan berarti mereka Adam dan Hawa ini kemudian mengabdikan dirinya kepada Allah, bukan. Bukan berarti mereka menunjukkan salah satu ibadah kepada Allah, bukan. Tapi menggunakan nama-nama yang mengandung unsur syirik. Ini kalau benar loh ya ceritanya. Ala qaul bahwasanya ayat ini berkaitan dengan Adam maupun Hawa. Dan kita sudah bahas tadi pada sanadnya ada masalah ya. Baik yang marfu maupun yang mauquf. Yang mandek sampai Ibnu Abbas ini dua-duanya mengandung masalah. Tapi kalau ala qaul ini bukan berkaitan dengan mereka, ya enggak ada masalah. Yang masalah itu kalau ini kok Nabi kok terjerumus dalam menamai anak dengan nama ini, pas enggak gitu loh. Baik. Qala Ibnu Hazm. Baik. Wa dzakara mithlahu an sebentar. Di sini ada ayat وقال العوفي عن ابن عباس فآتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا. Ala kulli hal, ini mirip ya, mirip dengan riwayat yang sebelumnya. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. على كل حال, أثر ابن عباس ini banyak sekali yang meriwayatkan. Murid-muridnya ابن عباس menyebutkan begitu, murid-muridnya dari muridnya ابن عباس juga menyebutkan begitu, mufassirin yang sangat banyak jumlahnya juga menyebutkan athar ini. Jadi secara ilmu tafsir masyhur ini athar. Nah, berarti kita perlu takwil, maksudnya memahami dari sisi mana ini dimasukkan dalam kategori syirik. Loh, memang ini syirik. Iya, karena akhir ayatnya apa? Fata'alallahu amma yushrikun. Allah menyebut penamaan ini ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Mereka berdua menjadikan tandingan bagi Allah pada apa yang Allah rezekikan kepada mereka berdua. Ini ada anak itu. Tandingan dari Allah ini maksudnya apa? Yaitu menisbatkan anak ini sebagai hambanya Al-Harith, padahal Al-Harith itu bukan nama Allah. Dari sisi ini saja gitu loh. طيب قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. Di sini muallif menuliskan, muallifnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukil ijma' yang dinyatakan oleh Ibn Hazm bahwa para ulama sepakat haram menisbatkan seseorang kepada hamba selain Allah. Hamba misalnya Abdul Uzza, Abdul Lat. Kayak orang sekarang Syiah Abdul Husain. Ada Abdul Husain Al-Musawi. Ada Abdul Nabi. Ada itu. Ya. Macam-macam. Pokoknya dinisbatkan kepada selain Allah. Abdul Syams. Abdul Khair. Khair itu bukan nama Allah. Abdul Khair bukan. Ada orang namanya Abdul Khair. Ini haram. Kata Ibn Hazm, haram. Kecuali ya, Ka'abdi Amr, Abdul Ka'bah, wa ma ashbaha dhalik, hasha Abdul Muttalib. Kecuali Abdul Muttalib. Ini yang dikecualikan. Ibn Hazm ma'ruf ya, ulama dari Andalus, meninggal tahun 456 Hijriah. Nah, kenapa kok Abdul Muthalib ini dikecualikan? Dan pertama, kenapa kok menisbatkan seseorang dengan penghambaan kepada selain Allah ini haram? Ya jelas, karena di situ mengandung unsur syirik firrububiyah. Karena Allah saja yang pantas untuk di kita ini menghambakan diri kepadanya. Bahkan dalam unsur uluhiyah juga. Jadi syiriknya rububiyah wa uluhiyah. Li'annal khalqa kullahum mulkun lillah wa 'abidun lahu. Ya. Karena manusia ini semuanya dikuasai oleh Allah, milik Allah dan hambanya Allah. Kok dinisbatkan kepada yang lain? Dari sisi ini dia masuk kategori syirik. Dan penghambaan manusia ini tujuan utamanya adalah supaya mereka mengabdikan dirinya, beribadah kepada Allah. Nah, walaupun realitanya tidak semua manusia menghambakan dirinya kepada Allah. Ada yang menghambakan dirinya kepada Allah dalam kedua sisi tauhid, rububiyah wa uluhiyah. Ada yang hanya dalam sisi rububiyah saja, tidak dalam sisi uluhiyah. Ada juga yang menerima rububiyah dan uluhiyah tapi mengingkari asma dan sifat Allah. Macam-macam. Tidak secara realita manusia ini sesuai dengan yang semestinya. Qauluhu hasha Abdul Muthalib hadha istithna' min al-umum al-mustafad min kull wa dhalika anna tasmiyatahu bi hadha al-ism la mahdhura fiha li anna aslahu min 'ubudiyyat ar-riq. Karena Abdul Muthalib ini maknanya bukan hamba dalam artian kayak antara makhluk dengan khaliknya, bukan. Karena asal muasalnya Abdul Muthalib itu adalah hambanya orang yang namanya Muthalib, budaknya orang yang namanya Muthalib. Jadi bukan dalam rangka menghambakan diri kepada selain Allah bimakna menyembah selain Allah, bukan. Tapi penghambaan artinya hamba sahaya di sini. Paham enggak maksudnya? Ya. Misalnya ini hambanya Rasulullah, maksudnya budaknya Rasulullah gitu loh. Ini budaknya Umar. Jadi hadza Abdur Rasul, hadza Abdu Umar. Maksudnya budak miliknya Umar. Ini Abdul Muthalib itu juga seperti itu. Budak miliknya Al-Muthalib. Al-Muthalib itu nama orang. Wadhalika anna Al-Muthalib akhu Hashim. Al-Muthalib itu saudaranya Hashim. Datang ke Madinah. Wa kana ibnu akhihi namanya Syaibah. Dan keponakannya Muthalib yang namanya Syaibah itu hidup di tengah-tengah keluarga ibunya dari Bani Najjar, dari kaum Khazraj. Li'anna Hashiman tazawwaja fihim imra'ah. Karena Hashim, kakek Rasulullah itu menikahi salah satu perempuan dari suku Ansar, yang akhirnya jadi suku Ansar. Ya, jadi neneknya Rasulullah itu orang Ansar. Nenek Rasulullah itu dari suku Khazraj Bani Najjar. Taib. Faja'at minhu bihadzal ibn. Istrinya Hashim yang dari Bani Najjar itu melahirkan anak namanya Al-Muthalib. Falamma shabba fi akhwalihi wa balagha sinna tamyiz, safara bihi 'ammuhu Al-Muthalib. Anaknya Syaibah ini enggak tahu namanya siapa. Hidup di tengah-tengah khalnya. Akhwal itu maksudnya saudara-saudara ibunya, bukan dengan bapaknya, misah. Dia dibesarkan oleh paman-paman dari jalur ibunya. Ketika dia sudah remaja, dia safar bersama aminya namanya Al-Muthalib ke Mekah, ke kampung bapaknya, ke keluarga aslinya. Kan nasab itu nginduknya ke bapak mestinya ya. Cuma karena anak-anak ini dibesarkan oleh keluarga ibunya, ketika dia kumpul dengan keluarga ayahnya dan datangnya ke Mekah itu digoncengkan oleh pamannya, yaitu namanya Al-Muthalib. Orang ini namanya enggak tahu siapa. Ya. atau namanya Syaibah tadi itu. Syaibah, namanya Syaibah. Digonjengkan oleh Al-Muttalib. Fara'ahu ahlu Makkah wa qad taghayyara launuhu bis-safar. Dan warna kulitnya itu berubah. Gosong karena perjalanan, jadi ireng. Ireng dikiranya budak. Gitu. Budak biasanya kulit hitam memang. Dikira oleh orang-orang Makkah, fahasibuhu abdan lil Muttalib. Dikira sebagai budaknya si Muttalib, padahal itu ponaannya yang gosong kulitnya karena perjalanan yang jauh. Dari Madinah ke Mekah lumayan jauh itu, 400 km. Anak-anak kan cepat berubah warna kulitnya, cepat matang gitu di jalanan. Faqalu hadza Abdul Muttalib. Oh, ini budaknya si Muttalib. Padahal maksudnya anaknya budak miliknya. Jadi asal usulnya Abdul Muttalib itu bukan penghambaan kepada orang yang namanya Al-Muttalib dalam rangka makhluk kepada khaliknya, bukan. Dan Nabi SAW mengatakan, ana ibnu Abdul Muttalib, ana an-nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Beliau mengatakan seperti itu di kalau enggak salah perang Hunain. Waqad sara mu'azzaman fi Quraisy wal Arab, fa huwa sayyidu Quraisy wa asyrafuhum fi jahiliyyati. Abdul Muttalib ini menjadi tokoh besar di mata orang Quraisy, pembesar mereka di masa jahiliyah. Kakeknya Nabi langsung, Hashim bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib nama aslinya Syaibah. Nama aslinya adalah Syaibah. Baik. Wa an Ibnu Abbas fil ayah, Ibnu Abbas terkait dengan ayat ini mengatakan, lamma taghasyahuma Adam hamalat. Taghasyaha Adam maksudnya ketika Adam menggauli Hawa, Hawa ini hamil. Fa atahuma iblis. Iblis datang kepada mereka berdua. Faqala inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Litutii'unni. Latutii'unni aw la'aj'alanna lahu qarnai aylin fayakhruju min batniki fayashuqqahu. Apa maksudnya? Intinya ketika Hawa ini hamil, iblis datang kepada mereka berdua. Sayalah yang dulu menyertai kalian dan mengeluarkan kalian berdua dari jannah. Kalian taati saya atau saya akan apa ini? Dia ngancem lah, janinmu ini akan aku robek dengan tandukku, dengan kedua tandukku. Wala af'alanna wala af'alanna, ditakut-takuti oleh iblis. Saya akan begini, saya akan begini. Yuhawifuhuma. Iblis menakut-nakuti mereka berdua. Samiyahu Abdul Harith. Namai anakmu ini dengan Abdul Harith. Fa'abaya ayyuti'a. Awalnya mereka berdua menolak untuk mengikuti ajakan iblis ini. Fakharaja mayyitan. Lahir dalam keadaan keguguran, mati bayinya. Thumma hamalat fa'atahuma. Kemudian hamil lagi, didatangi lagi sama iblis. Loh, sudah isyak apa? Baik. Tak titikkan dulu ya, tanggung ceritanya. Fa'atahuma didatangi lagi dan dibisikin dengan bisikan yang sama. Mereka juga menjawab dengan jawaban yang sama. Lahir mati lagi. Kemudian yang ketiganya, yang ketiga kalinya, mulai kesian ini orang tuanya. Aduh, nanti mati lagi. Dua kali sudah benar-benar mati ini. Fa'adrakahuma hubbul walad. Mereka berdua ini mulai merasa sayang dengan anaknya, cinta dengan anaknya. Fasammayahu Abdul Harith. Fadzalika qauluhu ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Baik. Fadhal adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Walahu bi sanadin sahihin an Qatadah, lahu yakni Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim setelah selain meriwayatkan atsarnya Ibnu Abbas yang barusan kita baca tadi, beliau juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih sampai kepada Qatadah. Qatadah ini termasuk muridnya Ibnu Abbas, minal mufassirin wa minal muhaddithin aidan. Qal syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Nah, ini jelas. Maksudnya syuraka, mereka menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah bukan dalam hal ibadah, bukan syirik dalam hal ibadah yang masuk syirik akbar itu bukan, tapi syirik dalam hal dia juga menaati iblis. Harusnya kan yang ditaati Allah. Tapi kok dia taat sama iblis di sini? Jadi bukan syirik berarti dia menunjukkan salah satu ibadah kepada selain Allah, bukan. Makanya sebagian ulama menamakan ini tidak masuk kategori syirik. La asghar, apalagi akbar, enggak. Tapi masuk dalam kategori naw'ut tashrik. Termasuk bentuk pengikut sertaan selain Allah. Jadi atau syirik dalam hal tasmiyah, penamaan. Ya, setiap orang yang terbujuk oleh godaan iblis ya masuk dalam kategori ini. Tapi apakah lantas dia musyrik? Syirik asghar atau syirik akbar? Tidak, ya. Dilihat dulu apa masalahnya, kasusnya apa. Bisa masuk syirik asghar, bisa syirik akbar, bisa maksiat pada umumnya. Ini masuk kategori maksiat yang haram. Nanti akan lebih jelas dalam masailnya. Masail bab. Walahu bisanadin sahihin ay Ibnu Abi Hatim aidan, dengan sanad yang sahih dari Mujahid, Mujahid bin Jabir, mufassir ma'ruf, fi qawlihi la in ataitana salihan, kalau engkau wahai ya Allah memberikan kami seorang anak yang saleh. Maksudnya apa? Qal asfaqa alla yakuna insana. Adam dan Hawa ini atau kedua orang ini khawatir jangan-jangan nanti lahir tidak berwujud manusia. Gitu loh, takut. Wa dzakara ma'nahu 'anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Tafsiran yang semakna juga dinyatakan oleh Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Fihi masail. Al-ula, tahrimu kull ismin mu'abbadin li ghairillah. Jadi ini masuk kategori haram. Apakah semua yang diharamkan itu berarti syirik? Belum tentu. Syirik termasuk hal yang diharamkan, tapi tidak semua hal yang diharamkan masuk kategori syirik. Ya, karena tidak pada tempatnya yang berhak di orang itu menghambakan dirinya itu adalah kepada Allah. Dan tadi sudah ada ijma' kan ya, yang dinukil oleh siapa tadi? Ibnu Hazm. Ittafaqu 'ala tahrim kullu ismin mu'abbadin li ghairillah. Hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Ats-tsaniyah tafsirul ayah. Masalah yang kedua adalah tafsiran terhadap ayat yang menjadi judul bab ini. Tadi sudah kita bahas. Ats-tsalitsa anna hadha syirk fi mujarrad tasmiyah. Lam tuqsad haqiqatuha. Syirik yang disebutkan dalam ayat ini hanya sebatas dalam penamaan, bukan hakikatnya. Jadi hakikatnya bukan syirik. Bukan syirik hakikatnya. Ar-rabi'ah anna hibatallahi lirrajuli albintas sawiyyata minan ni'am. Ini istimbat yang dalam. Hasil renungan. Di sini Adam dan Hawa ini berdasarkan tafsiran ayat tadi loh ya, sudah berulang kali lahir anak ya, walad di sini bisa laki bisa perempuan, tapi zahirnya laki. Nah, dinamakan sebagai Abdullah, Ubaidullah. Itu kan nama-nama laki itu. Kalau perempuan Amatullah. Ya. Tidak lama meninggal. Bahkan yang ketiga ini mereka khawatir kalau nanti tidak jadi manusia. Nah, kalau kemudian Allah memberi rizki berupa anak perempuan tapi tidak cacat, ini termasuk nikmat. Jadi nikmat itu bukan hanya kalau punya anak laki, punya anak perempuan juga nikmat. Ini istimbat yang dalam, istimbat dari sisi lain gitu ya. Karena ternyata di sini yang diharapkan oleh kedua orang tua ini anaknya selamat, wis mau laki mau perempuan, selamat sudah bagus itu. Fahada anna hibatallahi lirrajuli albint as-sawiyyah minan ni'am. Al-khamisah, dzakara as-salaf al-farqa baina asy-syirki fi at-ta'ati wasy-syirki fil 'ibadah. Para salaf menyebutkan perbedaan antara syirik dalam hal ketaatan dengan syirik dalam hal ibadah. Beda, enggak sama. Qala syekhuna di syarahnya ketika menjelaskan tentang masalah yang ketiga. Qala syekhuna rahimahullah, inna hadha syirka fi mujarradi tasmiyah lam yaqsuda haqiqatahu allati yuriduha iblis wa huwa mahmalun hasan. Dari awal Adam dan Hawa ini tidak bermaksud untuk berbuat syirik, walaupun iblis inginnya Adam ini benar-benar syirik. Enggak, Adam tahu ini syirik, enggak boleh ini. Dia hanya menaati iblis dari sisi penamaan saja, tapi sama sekali tidak punya persepsi maupun asumsi bahwa anak ini adalah hambanya Al-Harith. Bukan. Paham ya? Jadi ini taujih yang sangat baik sekali. Cara menjelaskan ayat yang sangat baik supaya tidak tercipta stigma Nabi juga ada yang berbuat syirik. Wah, ini berat nanti. Masa Nabi berbuat syirik? Ya. Wong tugasnya Nabi itu menjauhkan orang dari syirik, kok dia berbuat syirik? Jadi ini mujarrad tasmiyah, hanya penamaan yang keliru saja. Wa hadza ma'na qawli Qatadah syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Ya, kalau dalam hal iblis ditaati ketika mengajak ke perbuatan-perbuatan maksiat, ya ini banyak orang yang kena. Ya, sangat banyak, bahkan kita pun pernah terjerumus dalam hal ini. Tapi apakah lantas kita otomatis musyrik? Ya dilihat dulu apa maksiatnya, ya. Baik. Ada pertanyaan? Ini babnya sudah selesai, bab berikutnya panjang ya kalau kita bahas di sini. Ada pertanyaan ya? Ada, apa ada? Sebaiknya diganti. Namanya apa? Abdul Harith, ganti. Itu memang salah satu maksiat yang perkaranya panjang. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Tasmiyatul Maulud. Beliau punya kutip ya, judulnya menamai anak. Saya tidak pernah mendapati dosa atau kesalahan yang berbuntut, ini makna kalamih rahimahullah, kesalahan yang berbuntut panjang sekali. Seperti kesalahan orang tua dalam memberikan nama anaknya. Nah, kalau kesalahan ini secara syar'i harus dirubah, kesian anaknya. Di rapot tertulisnya gitu, ijazah SD gitu, SMP gitu. Nanti kalau sudah nikah, surat nikahnya gitu. Wah, ini ngerubah dokumen panjang ini. Ya. Tapi ya enggak apa-apa, ihtasibul ajr. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ditanya sama pengadilan, ini kenapa kok mau dirubah namanya? Kabupaten Jeneng. Iya, Kabupaten Jeneng. Ya, berat memang. Ini nama ini berat maknanya ini. Tidak apa-apa. Nah. Makanya cepat-cepat aja. Sebelum berproses lebih lanjut, dirubah dulu namanya. Umumkan di surat kabar, telah ganti nama. Ya. Dulu Abdul Harith, sekarang Abdullah atau yang lain. Ya. Nah, tadi kayaknya ada yang angkat tangan di belakang. Enggak ada. Habis sholat tanggung lah, coba lihat. Banyak tuh. Oh ya wis. Kalau banyak ya kita tunda habis sholat. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alaihi wa sallam. Ini ada pertanyaan-pertanyaan berdasar. Hah? Kenapa? Apa-apa? Udah. Berdasarkan kisah Adam, apakah berarti Allah memberi kuasa kepada iblis untuk memberi mudarat atau mencelakai manusia? Bagaimana menurut antum? Memberi kuasa kepada iblis, apakah Allah memberi kuasa kepada iblis untuk memudaratkan atau mencelakai manusia? Jawabannya, ya atas seizin Allah. Sebagaimana kisahnya Harut wa Marut, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak bisa memudaratkan seorang pun kecuali kalau Allah mengizinkan. Izin di sini izin kauni. Ya, izin kauni. Allah menghendaki secara kaun untuk terjadinya hal tersebut, Allah menghendaki. Kita harus pahami bahwasanya iradatullah itu ada dua macam. Ada iradah bimakna Allah ingin hal itu terjadi tanpa mengaitkan itu dengan mahabbahnya Allah atau keridhaannya Allah. Namun ada iradah yang artinya Allah ingin hambanya melakukan hal tersebut. Tapi secara langsung Allah tidak ingin memudahkan si hamba untuk melakukannya. Tidak ingin memberikan taufik kepada si hamba untuk melakukan hal tersebut. Tapi Allah menghendaki si hamba melakukan hal tersebut. Ini namanya iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah ini kaitannya dengan apa yang disenangi oleh Allah. Kalau iradah kauniyah, apa yang Allah kehendaki untuk terjadi. Terlepas Allah senang atau enggak senang. Pokoknya kalau Allah menghendaki itu terjadi, pasti akan terjadi. Tapi kalau Allah menghendaki hambanya melakukan hal tersebut, bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Paham ya? Nah ini kisahnya Adam ini kaitannya dengan iradah yang mana? Kauniyah atau syariah? Kauniyah. Karena secara syar'i Allah tidak ingin ada orang dinamai dengan Abdul Harith. Secara syar'i loh ya. Allah tidak senang dengan nama itu. Tapi secara kauni Allah menghendaki itu terjadi. Karena akhirnya terjadi juga. Ahlussunnah itu mengimani iradah Allah yang dua macam ini. Ya, semua orang yang terjerumus dalam maksiat pada hakikatnya masuk kategori ini. Allah menghendaki secara kauni dia berbuat maksiat. Dan maksiat itu atas bisikan syaitan. Tapi apakah berarti syaitan ini berkuasa mutlak? Apa yang dia inginkan pasti terjadi? Tidak. Syaitan makhluk min makhlukatillah. Dan sumpahnya dia, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ. Aku bersumpah demi keperkasaanmu, demi izzahmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Artinya tidak mutlak. Dan banyak cara untuk menghindarkan diri dari godaan syaitan. Banyak dengan zikrullah. Mau tidur, baca ayatul kursi. Hirzun minasyaitan. Penjagaan dari syaitan. A'udhu bi kalimatillahit tammah min syarri syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. A'udhu billahi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini kalau ingin melewati satu tempat yang baru yang dia khawatir ada gangguan, dia baca doa itu. Artinya ada banyak cara untuk menjauhkan dari madharatnya syaitan. Apakah betul menamakan seorang anak dengan satu kalimat nama merupakan sunnah? Ya, bisa kata dikategorikan sebagai sunnah karena memang kita lihat Rasulullah menamakan anak-anak beliau dengan satu suku kata ataupun kalau dua itu mudhaf memudhaf ilaih. Abdullah, Abdurrahman. Atau Fatimah, Zainab, Ruqayyah, atau kunyah, Ummu Kulthum. Menamakan Aba Hurairah, Abu Hurairah, kunyah. Tidak kayak kita, orang Indonesia ini namanya rangkep-rangkep. Madorotnya nanti nasab dia hilang. Ini namanya bin siapa? Waduh, sudah kepanjangan, Ustaz, pakai bin lagi. Hilang nama bapaknya, hilang nama keluarganya. Nama-nama nabi juga. Adam, Nuh, Hud, tiga huruf. Saleh, Lut, empat. Muhammad, semua satu kata. Ya, satu kata. Ibrahim, Ismail, yang dua, Zulkifl. Zannun alias Yunus. Itu juga julukan. dua, paling banter dua. Nah, bagaimana mengenai seorang ustadz yang membangun masjid dengan digabung atau diberi kafe? Pertama, dia bukan ustadz. Saya keberatan dijuluki ustadz. Dan jangan sekali-kali menjuluki orang seperti itu dengan julukan ustadz. Tidak boleh. Antumnya juga salah. Kenapa dijulukin ustadz? GR banget nanti dia dipanggil ustadz. Belajar di mana? Tampangnya aja nggak tampang ustadz. Tampang rapper, iya. Jauh dari tampang ustadz. Masjid dengan digabung atau diberi kafe, live music, a'udzubillah, syaitan ada. Ada syaitan. Arena skateboard dengan dalih menarik anak muda. Bid'ah, mubtadi' dhalal. Ahli bid'ah. Qabbahullah. Haram mengundang dia ngisi pengajian. Dan jangan datangi majelisnya dia. Harus dihajar orang-orang seperti ini. Dihajar dan kalau bisa dihajar sekalian. Bagaimana jika ada yang dinamai Abdur Rasul oleh orang tuanya, apakah dia wajib mengubah namanya? Ini sudah terjawab tadi sebetulnya ya. Ya, kesalahan orang tua itu selagi itu bisa memungkinkan dikoreksi, koreksi aja. Kecuali kalau dia tinggal di sebuah negara yang melarang warganya untuk berubah nama. Insya Allah bukan Indonesia itu. Bagaimana jika seseorang bernama Abdul Rahman tapi dipanggil Rahman? Nah, ini yang salah yang manggil. Apakah boleh manusia diberi nama Rahman? Nah, diberi nama Rahman tidak boleh. Tidak boleh, itu termasuk isim yang khas lillah. Ya, khas lillah. Ra'uf masih boleh. Karena Ra'uf itu enggak hanya milik Allah. Nabi dinamai Ra'uf. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim. Rahim masih boleh. Ya. Tapi kalau Rahman lah, itu khas lillah azza wa jalla. Bagaimana hukumnya apabila kita mengambil salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh salah seorang khawarij walaupun itu dibenarkan oleh manhaj salaf? Dan bukankah kita tidak boleh mengambil ilmu dari sembarang orang? Lucu ini. Sudah tahu kok nanya. Sudah tahu kok nanya gitu loh. Jawabannya jawab sendiri sama dia. Loh, yang bilang boleh siapa? Yang bilang boleh ngikutin fatwanya khawarij siapa? Tidak ada yang bilang boleh. Terus itu dibenarkan oleh manhaj salaf, ini apa yang maksudnya? Apakah fatwanya itu benar secara menurut manhaj salaf benar? Kalau gitu ya berarti fatwa ini fatwanya salaf. Ada apa dibawa-bawa khawarij di sini? Mau tanya, keluarga saya dulu kurang paham dengan penamaan seorang anak. Jadi kakak saya itu diberi nama Fatah Nur Wahab. Itu tanpa disertai dengan Abdul. Padahal nama tersebut termasuk dari 99 nama suci Allah. Itu bagaimana Ustaz? Apa perlu diganti? Sekarang kakak saya sudah 26 tahun. Sejauh yang anak ketahui dari makna Fatah itu kayaknya juga enggak khusus ya. Enggak khusus, hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama karena dia nakirah di sini. Fattahun, bukan Al-Fattah, bukan kan? Yang nama Allah itu Al-Fattah. Tapi itu pun nama ini apa ada ayat yang menyebutkan seperti itu? Tahu saya tidak ada. Wallahu a'lam, saya sepanjang yang saya ingat Fattah, gimana ya? Adakah hadis ataukah ayat Al-Qur'an? Karena penamaan itu sumbernya tauqifi. Bab yang paling sempit adalah babul asma. Mana yang boleh digolongkan sebagai nama Allah? Itu paling sempit. Kalau kita tidak mendapati nas ayat di situ Allah menamai dirinya dengan nama tersebut, atau hadis yang valid di mana Rasulullah menamai Allah dengan nama tersebut, maka enggak boleh dianggap sebagai nama Allah. Walaupun maknanya baik. Karena babul asma itu tauqifi. Hanya ditetapkan kalau ada dalil. Enggak ada dalil, khalas. Ini enggak bisa diijtihadkan nama, enggak bisa. Agak longgar dikit babul sifat. Sifat itu lebih longgar. Tidak semua sifat Allah menjadi namanya Allah. Contohnya Al-Fatah itu sifat min sifatillah. Udkhulul ardal muqaddasata allati Fatah. Ada enggak ya Fatahallahu alaihi? Ada enggak? Hah? Inna fatahna laka fathan mubina. Allah menyifati dirinya dengan sifat Al-Fatah. Tapi apakah Allah itu Al-Fattah? Allahu a'lam. Anda tidak mengingat adanya dalil. Kalau yang 99 itu hadis yang menyebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah. Redaksi hadisnya yang marfu berhenti sampai situ. Man ahsaha dakhala al-jannah. Titik. Selanjutnya itu bukan dari Rasulullah. Itu tambahan perawi. Ijtihadnya si perawi. Dan tidak bisa menjadi dalil qat'i di sini. Karena ada nama-nama Allah enggak disebutkan sama dia, dan ada yang disebutkan dalam hadis itu yang tidak masuk dalam nama Allah karena enggak ada dalilnya yang bisa jadi pegangan. Al-Fattah setahu ana itu tidak termasuk nama Allah. Hah? Apa? Ayatnya gimana? Ayat na'am, ahsan. Wa huwal fattah wal alim, na'am. Berarti ada apa namanya, ada dalilnya Al-Fattah. Tapi Al-Fattah ya. Wa huwal fattahul alim. Kalau ini kan tidak pakai al. Fattah. Fattah Nur Wahab. InsyaAllah karena bentuknya nakirah, InsyaAllah tidak apa-apa. Apa perlu diganti? Ya kalau mau diganti Abdul Fattah lebih baik. Sekarang kakak saya sudah 26 tahun. Ya lebih baik sih kalau mau diganti. Hah. Abdullah Al-Fattah. Wah jangan. Alnya itu yang jadi masalah. Al-Fattah. Jangan. Seperti Nabi mengganti namanya orang Abul Hakam. Diganti kan? Padahal memang dia punya sifat bijak dalam mengadili. Innallaha huwal hakam. Masa kamu bapaknya Al-Hakam? Al-Hakam itu namanya Allah. Enggak pantas itu. Ini Abdullah Al-Fattah. Loh, Abdullah itu hamba Allah, Al-Fattah itu namanya Allah. Abdul Fattah aja, jangan Abdullah Al-Fattah, jangan. Atau Abdullah Abdul Fattah, double namanya. Baik. Al-Fattahul Alim. Naam, ahsan. Ada lagi? Cukup ya. Baik. Allah taala alam. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.